أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت. Kematian pasti datang. Kematian pasti menjemput siapapun dari kita. كل نفس ذائقة. Baik orang yang mulia, orang yang hina, tua, muda, kaya dan miskin, semuanya pasti mati. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menamakan kematian dengan musibah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza rabtu fil ardh فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ. Dan apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi, lalu kalian ditimpa oleh musibah kematian. Allah menamakan kematian sebagai musibah. Tapi ketahuilah wahai kaum muslimin, ada musibah yang lebih besar, ada musibah yang lebih besar, yang lebih dahsyat dari musibah kematian, yaitu musibah lupa dan lalai terhadap kematian. Lebih besar dan lebih dahsyat. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya.